sini ku berjanji setiap akhir nanti berhias ceria atau bias duka engkau tetap ku cinta di taman syurga. Kau tetap ku cinta.